إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan mempelajari masail terkait dengan ahkam al-aidain, ya, masalah-masalah yang terkait dengan hukum-hukum dua hari raya. Di mana ini ada perkara yang ya sesungguhnya sifatnya hanya murajaah dari maklumat yang selama ini sudah diketahui dalam rangka untuk semakin menguatkan ilmu yang sudah tersampaikan, yang sudah didengar, untuk semakin dipahami. Juga perkara yang tidak menutup kemungkinan sebagian dari permasalahan atau masail yang ada, ya, perkara-perkara yang mungkin baru bagi sebagian kita. Perkara yang pertama yang akan kita pelajari terkait dengan penamaan Id itu sendiri. Dan saya pada kesempatan ini merujuk pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar sebagai panduan di dalam pembahasan kita. Yang dimaksud dengan Aidain adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dua hari raya yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di mana ini adalah dua hari raya yang masyru', yang disyariatkan dari tiga hari raya yang masyru'at fi syar', yang disyariatkan dalam agama ini. Yani Idul Fitri, Idul Adha, dan Id yang sifatnya usbu'i, yani pekanan, yani Idul Jum'ah. Adapun semua bentuk Id di luar dari tiga Id ini adalah Id yang muhdats, Id yang diada-adakan, ya, di dalam agama ini, yang tentunya itu perkara yang merdud, perkara yang tertolak di dalam syariat ini. Sebagaimana kita ketahui, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka munculkan, ya, Id yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat ini. Entah itu bentuk perayaan Maulud Nabi, yang kalau kita telusuri ternyata uswah mereka, teladan mereka dalam perkara ini adalah musuh agama ini dari kalangan Ubaidiyun, yakni orang-orang Syiah Qaramithah, yang mereka telah melakukan tindak kejahatan yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi sungguh suatu perkara yang memalukan kalau ternyata uswah mereka yang mengadakan acara Id Maulid ini ternyata adalah orang-orang yang musuhi Islam dan kaum muslimin. Ini dari kalangan orang-orang Ubaidiyun yang mereka adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Tayyib, tentang kejahatan mereka, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala telah membicarakan atau menceritakan secara panjang lebar dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian juga sebagian saudara kita kaum muslimin memunculkan Id yang juga tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh generasi pertama dari umat ini yang Rasulullah SAW telah mempersaksikan mereka dengan al-khairiyah, ya, di mana Nabi SAW menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya, pada hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebaik-baik manusia adalah kurunku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Di antara yang diada-adakan seperti apa yang disalahkan dengan perayaan Isra Mi'raj. Ya, ini juga Id, tetapi Id yang tidak syar'i. Ya, demikian juga nuzulul Quran. Ya. Tayyib. Jadi Id yang syar'i di dalam agama kita 3, ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jum'ah. Kemudian, kenapa Id dinamakan Id? Ya. Li'annahu ya'udu wa yatakarraru fi waqtihi. Dinamakan Id dikarenakan perkara tersebut sesuatu yang sifatnya ya'udu, kembali, wa yatakarraru, dan terulang, fi waktihi, pada waktunya. Pada waktunya. Seperti Idul Fitri, ya, kembali dan terulang pada waktunya, yakni pada tanggal 1 Syawal. Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Demikian juga Idul Jum'ah setiap masuk hari Jumat. Jadi dari sini kita mengetahui kenapa mereka yang mengadakan acara mauludan ataupun Isra Mi'raj ataupun Nuzul Quran dikatakan mereka mengadakan Id, karena apa yang mereka adakan itu sesuatu yang berulang pada waktu yang ditetapkan oleh mereka. Ya, semisal Isra Mi'raj tanggal berapa itu? Abu Hari? 27 apa? Ya. Ya. Kelihatan enggak pernah melaksanakan, ya. Ya, mereka mengadakannya pada tanggal 27 Rajab. Ya, bersamaan, ya, dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, perkara yang had diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra. Ya, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih di dalam As-Sahihain. Tetapi tidak ada, ya, riwayat yang memastikan kapan kejadian tersebut persisnya. Ya, tidak ada riwayat yang mentakyin kapan kejadian itu tersebut persisnya itu kapan. Dari sini menunjukkan sebagaimana yang kami dengar dari Syekh Ali ibn Yahya, ya. Bukan Yahya ibn Ali, ya. Ya, Ali ibn Yahya Al-Haddadi ya, bahwa suatu kaidah di dalam agama ini, ya, suatu perkara yang pasti kejadiannya, ya, tetapi diperselisihkan tentang yakni kapan persisnya ta'yin kejadiannya, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu, ya, tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu. Baik, oleh karena itu tidak ada ibadah tertentu yang disyariatkan dalam agama ini terkait dengan momentum Isra Mi'raj. Baik. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan perkara id ini adalah hukumnya. Yani apa hukum bahasan kita tentang salat id? Diperselisihkan oleh para ulama terkait dengan hukumnya, yang secara garis besarnya dalam permasalahan ini terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang menyatakan sunnah, atau boleh dikatakan sunnah mu'akkadah. Ya. Pendapat yang kedua yang menyatakan fardu kifayah. Baik. Pendapat yang ketiga yang menyatakan fardu ain. Baik, penulis dari fikih muyassar ini awal kali membahas tentang hukumnya menyebutkan salatul id fardu kifayah. Ya. Idza qama bihal ba'd saqatal ithmu 'anil baqin. Bahwa salat id hukumnya fardu kifayah, jika ada sebagian dari kaum muslimin yang telah menunaikannya maka gugur dosa tersebut atas yang lainnya. Ini ya, terkait dengan definisi dari fardu kifayah sekaligus pembahasan tentang hukum salat id ini. Wa idza turikat minal kulli ismul jami'. Jika ditinggalkan oleh seluruhnya, ya, tidak ada yang melaksanakannya, maka dosanya tanggungan seluruhnya. Ya. Ini pendapat yang menyatakan fardu kifayah. Dan yang dirajihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani, ya, demikian juga Syekh Al-Imam Ibnu Utsaimin, ya, rahimahumullah, pada fatwa mereka berdua, pendapat yang menyatakan fardu ain. Jadi kewajiban untuk menghadiri salat Id adalah sifatnya fardu ain. Di antara dalil yang mengukuhkan pendapat ini adalah hadis Ummu Atiyah. Ya, hadis Ummu Atiyah. Di mana hadisnya ada dalam As-Sahih, juga diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'nya atau dalam Sunannya, sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ummu Atiyah menyatakan Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhriju al-abkar. Al-abkar yang jamak dari bikr. Wal awatiq wa zawatil khuduri wal huyyad fil 'idain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengeluarkan, pada riwayat yang lain amara, ya, memerintahkan untuk mengeluarkan, yakni menghadirkan al-abkar, yakni para gadis, ya, para gadis wal awatik, ini semakna karena maknanya yakni mereka yang belum menikah. Wazawatil khudur, yani gadis-gadis pingitan. Wal huyyadha, demikian juga Nabi SAW mengeluarkan, yani memerintahkan untuk dihadirkan juga pada salat, pelaksanaan salat Idain ini, al-huyyad, yang jamak dari haid, yani wanita yang sedang mengalami haid. Mereka pun diperintahkan untuk hadir, ya, di dalam salat Id ini. Baik. Kata Ummu Atiyah, fa ammal huyyadu fayatazirna al-musalla wa yashhadna da'wata al-muslimin. Adapun mereka, wanita-wanita yang sedang mengalami haid tersebut, mereka ya'tazirna al-musalla, menjauh, ya, yakni memisahkan diri dari al-musalla, yakni lapangan tempat pelaksanaan salat Id ini. Wa yashhadna da'wat al-muslimin, dan mereka menyaksikan, yakni mendengarkan, ya, khutbah dan doa, ya, kaum muslimin. Jadi mereka, orang-orang atau wanita yang sedang haid, dihadirkan bukan untuk sholat, tetapi untuk mendengarkan, ya, kebaikan, mendengarkan khutbah dan doa kaum muslimin. Dari sini menunjukkan bersamaan para wanita, mereka, ya, bukan dari kalangan yang terkena kewajiban untuk sholat berjamaah, yakni di masjid-masjid, demikian juga tempat-tempat pelaksanaan sholat berjamaah. Ternyata pada salat Id ini mereka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihadirkan. Ya, hal ini menunjukkan bahwa, ya, perintah ini, yakni dari sisi menghadirkan para wanita, ya, ini lebih kuat dibandingkan, ya, terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Baik. Dari sini menunjukkan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa hukum dari salat Id adalah fardu ain ini pendapat yang kuat sebagaimana yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dan Al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Kemudian masalah yang ketiga, setelah takrif, ya, pengertian kenapa dinamakan Id, kemudian hukumnya, kemudian terkait dengan syarat-syaratnya, ya, kapan seseorang terkena kewajiban untuk hadir dalam salat Id, yakni jika dia memenuhi syarat-syaratnya. Wa min ahammi syurutiha, di antara paling pentingnya syarat-syarat terkait dengan pelaksanaan salat Id adalah dukhulul waqt, ya, telah masuknya waktu pelaksanaan salat Id. Kemudian wa wujudul adadil mu'tabar, dan keberadaan jumlah yang mu'tabar, yang diperhitungkannya terpenuhi untuk sahnya pelaksanaan salat Id. Kemudian yang ketiga dari syarat terpenting dalam permasalahan ini, wal istitan. Istitan maknanya, yakni tinggal di tempat asalnya, tidak dalam keadaan sedang safar. Fala tajuzu qabla waqtiha, sehingga tidak boleh salat Id ini dilakukan sebelum waktunya. Wala tajuzu fi aqalli min thalathati ashkhasin, dan tidak boleh salat ini dilakukan, yakni pada keadaan kurang dari 3 orang yang melakukannya. Wala tajibu 'alal musafiri ghairil mustautin, dan tidak wajib hukumnya bagi seorang yang musafir, orang yang dalam keadaan tidak menetap di tempatnya. Ini terkait dengan syarat-syaratnya. Jadi disebutkan di sini 3 syarat yang paling penting, ya, yakni telah masuk waktunya, kemudian secara jumlah telah memenuhi yakni jumlah minimalnya yang disebutkan di sini 3, kemudian ya orang-orang yang melakukannya dalam keadaan mereka tinggal di tempatnya. Kemudian masalah yang keempat terkait dengan tempat pelaksanaan sholat Id. Sebelum lupa, jadi terkait dengan mereka wanita yang sedang mengalami haid, ya, sebagaimana dalam hadis Ummu Athiyah tersebut, mereka menjauh, ya, dari tempat, ya, pelaksanaan sholat Id, ya, sehingga mungkin ini perkara yang perlu diperhatikan, ikhwah al-qa'imun, yakni panitia yang mengadakan pelaksanaan sholat Id ini, ya, karena sepertinya pengalaman-pengalaman yang sudah tidak disiapkan tempat untuk mereka yang sedang mengalami haid ini untuk duduk, sehingga terkadang bercampur dengan para ummahat yang mereka akan melaksanakan sholat, sehingga menjadikan yakni terputus-putusnya shaf. Ya, oleh karena itu, ya, semoga dimudahkan untuk disiapkan bagi mereka yakni tempat khusus untuk yang sedang mengalami haid ini. Dari sisi mereka bisa mendengar khutbah, ya. Demikian juga dari sisi mereka terpisah dari tempat yakni yang di situ ditegakkan sholat. Kemudian terkait dengan tempat pelaksanaan sholat Id, ya, yusannu an tusalla fis sahra kharijal bunyan. Disunnahkan untuk ditegakkan sholat ini fis sahra, yaitu tanah lapang, kharijal bunyan, ya, di luar pemukiman, bangunan. Li hadithi Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu, hadithnya muttafaqun alaih, kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhruju fil fitri wal adha ila al musalla. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakhruju fil fitri wal adha, ya, fi'il mudhari, ya, jika mengikuti kana, ya, menunjukkan maknanya yakni kebiasaan, yakni sesuatu yang istimrar, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika melaksanakan yakni salat Idul Fitri dan Idul Adha, yakhruju ilal musalla, beliau keluar menuju musalla. Dan yang maksud musalla di sini yakni as-sahra tadi, tanah lapang, ya, bukan musalla di istilah apa di tempat kita, ya, yang untuk mengistilahkan yakni masjid kecil yang tidak ditegakkan di situ salat Jumat, dinamakan apa di tempat kita musalla, ya, kalau zaman dulu surau, ya, atau langgar, ya. Baik. Jadi makna musalla, tanah lapang. Kemudian wal qasdu min dzalik. Dan tujuannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, menuju musalla untuk pelaksanaan salat Id, tidak melaksanakannya di Masjid Nabawi? Padahal kita tahu, ya, keutamaan salat di Masjid Nabawi 1000 kali ya salat di masjid-masjid yang lainnya. Dikatakan di sini wallahu a'lam wal qasdu min dzalik, yakni hikmah dari tujuan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju sahra, idharu hadhihi syairah, dalam rangka untuk menampakkan syiar ini, wa ibrazuha, dan untuk memunculkannya, ya, sehingga sangat-sangat jelas nampak, terlebih, ya, jika di suatu tempat kaum muslimin berkumpul seluruhnya di situ. Maka ini akan lebih menampakkan syiar ini. Jadi kita tahu dari sini, dari apa yang diberitakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa sesuatu yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau melaksanakan salat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha di musalla. Ya, dari sini menunjukkan bahwa afdal di dalam pelaksanaan salat Id adalah di tanah lapang. Sebagian kaum muslimin yang enggan untuk menjalankan sunnah ini, dan ini sunnah, ya, Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau memiliki kitab yang berjudul Salatul Id, ya, fil musalla hiya sunnah. Ya, salat Id di musalla, ini tanah lapang, inilah sunnah. Ya. Sebagian mereka beralasan baik bahwa di Makkah, ya, jika kalau ada yang pas-pas gitu kan langsung alasannya ke sana. Di Mekah saja yang itu pusatnya Islam, ya, salat Idnya dilaksanakan di mana? Di Masjidil Haram. Ya, kalau kiri dan kok di Mekah pusatnya Islam enggak ada beduknya. Ya, loh itu kan beda, masing-masing daerah punya adat sendiri-sendiri, ya, seperti. Baik. Ya. Terkait dengan pelaksanaan salat Id di Makkah yang dilaksanakan di Masjidil Haram, maka para ulama menjelaskan di antara alasannya, pertama dari kemuliaan tempat tersebut, di mana ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Ya, Masjidil Haram secara mutlak ini adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Ini alasan yang pertama yang disebutkan alasan ini oleh Syekh Al-Fauzan, demikian juga oleh Syekh Muhtaimin. Kemudian yang juga jadikan alasan bahwa dari tempat yang ada di wilayah Makkah yang paling mampu untuk menampung, ya, jumlah kaum muslimin dalam jumlah yang sangat besar adalah Masjidil Haram. Baik. Dan tentunya, ya, apa yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, contoh bagi kita, terlebih Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menggambarkan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan salat Id. Beliau mengadakannya di tanah lapang. Kemudian wa yajuzu salatuha fil masjidil jami' min udrin kal matari war rihi syadidi wa nahwi dzalik. Baik. Dibolehkan pelaksanaan salat Id ini di Masjid Jami'. Apa maksud Masjid Jami'? Masjid yang tegakkan banyak salat Jumat. Ya. Min, yakni bisa babi udrin, adanya udur, halangan. Ya. Kal matari, seperti turunnya hujan. Warrihi syadid, atau ketika tiupan angin sangat kencang. Ya. Sehingga jika memaksakan diri untuk salat di lapangan akan yakni memudaratkan. Ataupun sebab yang lainnya, misalnya becek luar biasa, ya, tidak bisa teratasi. Ya, lebih-lebih kalau tanah lapangnya tergenang, tidak mungkin untuk sholat dalam kondisi seperti itu. Baik, maka tidak mengapa boleh untuk dilaksanakan sholat di Masjid Jami', ya, ketika ada udzur-udzur misal ini. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal di dalam pelaksanaan salat Id sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni di musalla. Kemudian masalah yang kelima terkait dengan waktunya. Wa waktuha ka salatid duha. Adapun waktu pelaksanaan dari salat Id ini sebagaimana waktu pelaksanaan salat duha. Kapan itu? Ba'da irtifa'i syamsi qadra rumhin ila waqti az-zawal. Yakni setelah naiknya matahari ya pada kadar setinggi rumh, yakni satu tombak. Ila waqti az-zawal, hingga menjelang tergelincirnya matahari, ini waktu duha. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu kanu yusallunaha ba'da irtifa'i syams. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian juga para khalifahnya, mereka melaksanakan salat Id setelah naiknya matahari. Wa li'anna ma qabla irtifa'i syams waqtu nahyin. Dan dikarenakan sebelum naiknya matahari, ini ketika baru muncul, ya, dan pada kadar kurang ya dari satu tombak, ini adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Ya. Waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Ya. Di antara sisi alasannya, dikarenakan pada waktu tersebut, yakni ketika muncul ya terbit matahari, adalah waktu di mana para ubadus syams, ya, para penyembah matahari, mereka sujud kepada matahari. Sehingga meskipun seorang muslim dia sholat tujuannya lillah, ya, ketika terjadi keserupaan dengan orang-orang kufar, ya, pada waktu tersebut maka hal yang demikian dilarang. Di sini menunjukkan kepada kita betapa Islam memperhatikan untuk bagaimana seorang muslim tidak terjatuh ke dalam tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Dikarenakan mulianya Islam ini ketika seorang muslim memiliki sikap tamayyuz, ya, membedakan diri dari selain mereka dari kalangan orang-orang kufar. Justru ketika seorang muslim, ya, tidak percaya diri dengan agamanya, ya, justru mencontoh orang-orang fasik, lebih-lebih orang-orang kufar, maka ini yang justru menjadikan rendahnya, ya, seorang muslim. Kemudian wa yusannu ta'jilul adha fi awwali waqtiha wa ta'khirul fitr. Disunnahkan di dalam pelaksanaannya untuk menyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha di awal waktunya, yakni ketika matahari setinggi satu tombak. Kemudian wa ta'khirul fitr, dan menunda atau mengakhirkan, ya, pelaksanaan salat Idul Fitr. Apa alasannya? Li fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan ini yang diperbuat atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari sisi hikmahnya, ya. Jadi hikmah yang pertama yang tertinggi adalah demikian contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada pelaksanaan Id, yakni Idul Adha, menyegerakan, ya, pelaksanaan salat. Adapun Idul Fitri beliau menundanya, mengakhirkannya. Wali annan nasa fi hajatin ila ta'jilil adha lidzabhil adhahi. Dikarenakan pada momen Idul Adha manusia membutuhkan untuk menyegerakan, yakni ta'jilul adha, menyegerakan pelaksanaan penyembelihan al-adhahi, yakni hewan-hewan kurban mereka. Kan termasuk di antara tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berkurban, ya, dianjurkan untuk makanan yang pertama yang dia makan di hari tersebut dari sembelihannya. Oleh karena itu, kemudahan dari syariat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa pada pelaksanaan salat Idul Adha disegerakan di awal waktunya. Kemudian wa hum fi hajatin ila imtidadi waqti shalatil fitri liyattasi'a li ada'i zakatil fitri. Demikian juga mereka kaum muslimin membutuhkan untuk memanjangnya, yakni waktu untuk pelaksanaan salat Idul Fitri, agar mereka bisa memiliki kelapangan di dalam menunaikan zakatul fitri. Dikarenakan jika seorang mengeluarkan zakatul fitri dalam keadaan sudah ditegakkan salat Idul Fitri, maka zakat yang dia keluarkan tidak terhitung sebagai zakat, hanya sedekah biasa. Oleh karena itu, hikmah ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan salat Idul Fitri, maka akan memberikan kelapangan bagi kaum muslimin untuk menunaikan zakat fitri mereka. Demikian juga sekali lagi hikmah ketika salat Idul Adha disegerakan, ini adalah kesempatan bagi mereka yang memiliki hewan kurban untuk bisa menyelenggarakan penyembelihan hewan-hewan kurban mereka, sehingga mereka bisa segera menikmati daging dari kurban mereka. Kemudian masalah yang keenam, sifatuha, sifat yakni pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan salat Id. Wa ma yuqra'u fiha, dan apa yang dibaca dari surat pada pelaksanaan salat Id tersebut. Sifatuha rak'atan qabla al-khutbah. Tata cara dari salat Id ini, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah dua rakaat. Qabla al-khutbah, di mana dilakukan sebelum khutbah. Liqauli Umar radhiyallahu an, berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu an, salatul fitri wal adha rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyyikum wa qad khaba man iftara. Athar ini diriwayatkan al-Imam Ahmad, dan ini athar yang sahih, disebutkan di dalam al-Irwa, Irwaul Ghalil, karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, salatul fitri wal adha rak'atani rak'atani. Salat Idul Fitri dan Idul Adha dua rakaat. Tamamun, di mana ini adalah salat yang sempurna, dua rakaat tersebut sempurna. Ghairu qasrin, bukan qasr. Ala lisani nabiyikum, demikian datangnya keterangan ini dari lisan nabi kalian. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan. Kemudian yukabbiru fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftahi wa qabla ta'awudhi sittan wa fi thaniyati qabla al-qira'ati khamsan ghairu takbiratil qiyam. Bertakbir pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan membaca istiftah sebelum membaca ta'awud, yakni bertakbir sebanyak 6 kali. Jadi 7 dengan takbiratul ihram. Yang digambarkan di sini bahwa setelah seorang takbir yang pertama akibat takbiratul ihram, kemudian dia membaca istiftah. Kemudian setelah itu ya bertakbir sebanyak 6 kali. Ya, bertakbir sebanyak 6 kali. Al-Hafidh Ibn Hajar ya, di dalam At-Talkhis, beliau menyebutkan bahwa jeda pada setiap takbir dimungkinkan ya sekedar satu ayat. Jadi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada jedanya gitu. Ya. Ini sebagaimana athar dari Ibnu Mas'ud ya. Demikian juga dari Hudzaifah Ibn al-Yaman. Kemudian setelah takbir ziyadah ini, yakni 6 takbir tambahan tersebut, Ya. Kemudian ta'awud, ya, membaca ta'awud. Kemudian setelahnya membaca basmalah, Al-Fatihah, kemudian surat setelahnya. Kemudian nawafil tsaniyah pada rakaat yang kedua, ya. Qabla al-qira'ah khamsan, sebelum membaca, yakni ketika bangkit, ya, ke rakaat kedua setelah bertakbir, takbir intiqalah atau takbir qiyam, takbir untuk berdiri, maka takbir ziyadah sebanyak 5. Yani 5 kali takbir. Di sini disebutkan ghairu takbiratil qiyam, selain takbir untuk berdiri. Li hadisi Aisyah marfu'an, berdasarkan hadis Aisyah marfu', jadi sanad kepada Nabi SAW, at-takbiru fil fitri wal adha, bahwa takbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, fil ula 7 takbiratin, wa fi tsaniya 5 takbiratin, siwa takbiratai ar-ruku'. Hadisnya diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan ini hadis yang sahih disebutkan dalam Al-Irwa. Wa takbir pada salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, pada rakaat yang pertama adalah 7 takbir. Pada rakaat yang kedua, ini takbir-takbir ziyadah, ya, adalah 5 takbir selain takbir pada ruku'. Jadi takbir ruku' ini tidak dihitung. Ya, jadi takbir, ya, 7 takbir pada rakaat yang pertama, ya, terhitung di dalamnya takbiratul ihram. Kemudian takbir ziyadahnya 6. Kemudian terkait dengan kaifiyah di sini, sebagaimana digambarkan di sini, bahwa setelah seorang takbiratul ihram kemudian membaca istiftah, ya, kemudian setelah itu takbir 6 kali, kemudian setelah itu membaca ta'awud, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini al-amru wasi', perkaranya luas, gampang. Jadi seandainya seorang setelah takbiratul ihram kemudian dia langsung menambah takbir ziyadah, ya, sebanyak 6 kali dari 7 dengan takbiratul ihram, baru setelah itu membaca doa iftitah, kemudian setelah itu ta'awud, kemudian basmalah, yang demikian kaifiyah demikian juga boleh. Paham insyaallah, ya. Baik. Kemudian apa yang dibaca pada 2 rakaat tersebut? Samurah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ini pada riwayat Ahmad di dalam sunannya, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fil 'aidain sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 2 salat Id tersebut beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la, yakni pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah. Kemudian wasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil ula bi qaf wal Qur'anil Majid wa fi tsaniyah iktarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Dan telah sahih juga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau pada salat Id beliau membaca pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah dengan surat Qaf. Pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Qamar. Dan tentu dalam hal ini semestinya kita berupaya untuk menghidupkan sunnah ini, sehingga terkadang yang ini, terkadang yang itu. Artinya terkadang membaca dengan sabis dan dengan al-ghasyiyah, ya, ala-ala dan al-ghasyiyah, terkadang dengan surat Qaf dan surat Al-Qamar. Kemudian terkait dengan apakah disyariatkan mengangkat tangan pada takbir ziyadah tersebut, disebutkan atsar dari Umar bin Khattab, diriwayatkan Al-Baihaqi, ya, bahwa beliau radhiyallahu taala anhu Umar bin Khattab, ya, beliau kana yarfa'u yadaihi ma takbirat, ya, beliau mengangkat kedua tangannya pada, yakni bersamaan pada takbir-takbir ziyadah tersebut, ya. Kemudian disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, ya, wa fi sanadihi Ibnu Lahiyah, pada sanad Al-Baihaqi ini terdapat rawi yang bernama Ibnu Lahiyah, Abdullah Ibn Lahiyah, dan beliau seorang rawi yang dhaif. Sehingga wallahu taala alam dalam permasalahan ini, yang memandang baik disyariatkan untuk mengangkat tangan, ya, falyafal, demikian juga sebaliknya, ya, yang memandang tidak dengan mengangkat tangan, maka ya, falahu, ya, ayyafal zari. Dan ini termasuk diantara masalah khilafiyah yang tidak semestinya untuk menjadi sebab perselisihan. Baik. Jam berapa maghrib ini? Ada waktu jidanya sana. Jam berapa maghrib? Lewat 3:08. Baik, masalah khutbah sana. Kemudian masalah yang ketujuh, maudiul khutbah. Ya, posisi khutbah. Kapan khutbah ini disebutkan? Kapan diletakkan atau dilakukan? Maudiul khutbati fi salatil Id ba'da shalah. Adapun posisi khutbah pada salat Id adalah setelah salat, yakni setelah ditegakkannya salat Id. Liqali Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demikian pula Abu Bakar, dan demikian pula Umar, mereka salat Id, yakni Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha, qabla al-khutbah, sebelum berkhutbah. Ya, riwayat ini muttafaqun alaih. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terkadang menyebutkan hal yang demikian, ya, ketika terjadi dalam peristiwa yang mereka hadapi dari perubahan-perubahan keadaan, ya, mereka menyebutkan ini untuk menegakkan hujjah, ya, bahwa demikian pelaksanaan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga diikuti oleh dua al-khulafa ar-rasyidun setelahnya, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan iktadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Sebagai misal, ya, pada perkataan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika muncul di masa beliau, yakni orang-orang yang menjaharkan basmalah dalam salat. Ya. Beliau menyatakan sallaitu, ya, ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kanu yastaftihunal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi beliau menyatakan bahwa aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika beliau hidup. Kemudian di belakang Abu Bakar, ya, ketika beliau menjadi khalifah. Kemudian di belakang Umar, ketika beliau menjadi pengganti Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian wa Utsman, mereka semua, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, mereka mengawali qiraahnya dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Demikian juga pada kejadian ini, sebagaimana diketahui bahwa awal kali yang mengadakan yakni perubahan, yakni didahulukan khutbah sebelum apa? Salat adalah Marwan ibn al-Hakam, ya, salah seorang pemimpin dari dinasti ya, Umawi. Ya. Apa yang menyebabkan beliau mengubah ini? Karena saya yang diketahui bahwa hukum dari mendengarkan khutbah Id adalah sunnah. Baik. Sehingga kaum muslimin, ya, ketika mereka yakni merasakan sesuatu ganjalan terhadap yakni sang pemimpin, ya, mereka setelah selesai sholat maka mereka pergi kembali ke rumah-rumah mereka, sehingga akhirnya ya Marwan bin al-Hakam mengubah, didahulukan apa khutbahnya, ya, didahulukan khutbahnya baru setelah itu sholat. Tujuannya apa? Supaya mereka mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan khutbah. Karena belum sholat kan belum kembali. Dan ini diingkari oleh para sahabat, ya, diingkari. Mereka tidak tinggal diam ketika terjadi kemungkaran. Baik. Jadi ini terkait dengan pelaksanaan khutbah, yaitu setelah sholat. Dan ini insya Allah perkara yang maklum. Ya, sekali lagi kita membahas ini dalam rangka bab murojaah, ya, untuk mengingat kembali ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Wallahu taala alam untuk persiapan buka. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.